这就这就给不干了。Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, anak-anak semua, kita melanjutkan lagi kajian kita dari buku Ta'lim Musibian At-Tauhid. Ya, kemarin sudah dijanjiin ya, yang bisa jawab dapat hadiah. Nah, ini hadiahnya. Kemarin Ukas ya. Nah, apa lagi? Fuad. Ya. Yang bisa jawab dapat hadiah. Ya, dikantongin dulu Ukas ya, Fuad. Nah, biar Umar enggak lihat ngelirik-lirik. Nah, Umar udah ngelirik-lirik tuh. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, kemarin ada pertanyaan, 3 pertanyaan sudah dijawab semua. Kalau kita murojaah lagi sekarang. Kalau kita ditanya siapa Rob kita, kita jawab siapa? Allah. Allah. Kalau ditanya Rob itu apa sih? Tuhan yang menguasai alam semesta dan yang berhak disembah. Yang berhak disembah. Kalau ditanya lagi, kita tahu Rob kita itu dari apa? Ada 2. Dari tanda-tanda kekuasaannya dan juga dari tanda-tanda kekuasaannya itu apa? Dan dari makhluknya. Kalau dari tanda-tanda kekuasaannya apa kemarin? Malam, siang. Kalau dari makhluknya? Matahari. Mata pinter Ukasya, barakallahu fiik ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Fa in qila li ayyi syai'in khalaqaka? Nah, kalau kamu ditanya, kamu ini diciptakan untuk apa? Ya. Untuk beribadah. Ini jawabannya li ibadatillahi wahdahu. Untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Jadi enggak boleh memberikan ibadah, doa, salat, sembelihan tuh. Kayak kita Idul Kurban. Itu nyembelihnya itu ibadah. Sembelihan itu ada yang mubah, ada yang ibadah, ada yang syirik. Nyembeli hewan buat dimakan. Yang mubah, Ukasya, nyembeli ayamnya. Ya, buat apa? Buat dimakan. Nah, ya. Nyembeli apalagi? Ikan perlu disembeli enggak? Fatimah. Hah? Enggak perlu. Ikan lele digetok, mati. Nah, boleh dimakan. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya sembelihan yang ibadah, kayak ke kita Idul Adha. Itu kita menyembeli ibadah hanya untuk Allah. Yang ketiga, sembelihan yang syirik. Sembelihan yang syirik itu apa? Nah, misalkan nih, datang ke kuburan, nyembelih ayam, nyembelih kambing, nyembelih kerbau. Ini untuk Nyi Roro Kidul. Nah, ini untuk jin penunggu Mangun Jaya. Nah, misalkan. Ini untuk Bahwang Rokso. Nah, ini sembelihan yang syirik. Kenapa? Karena diberikan kepada selain Allah. Jadi jenis sembelihan ada 3, yang mubah, ya, yang ibadah dan yang syirik. Yang mubah, semisal tukang kambing motong kambing buat apa? Buat jualan sate. Ya. Semisal siapa? Apa Umar motong ayam buat ngapain? Buat dimakan. Nah, itu mubah. Yang ibadah seperti kita ini Idul Kurban. Ya, kita potong untuk dipersembahkan kepada Allah. Itu ibadah. Yang syirik, ya, kita motong kambing naudzubillah diperuntukkan untuk jin, untuk Nyi Roro Kidul di pantai selatan tuh. Nah, itu syirik. Ya. Nah, kalau ditanya kamu itu diciptakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah semata. Ya. Wa ta'atihi, untuk taat kepada Allah. Bimtisa lima amara bihi, untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Wa tarki ma yanha anhu, dan meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi, lihat nih, berapa ini? Untuk apa? Dicatat, dicatat. Kan udah bawa buku. Ayo dibuka, dibuka. Lu lihat tuh, Fatimah bukunya baru. Ah. Ya. Ayo, Reana mana Reana bukunya? Nah. Nah, Reana dibantuin Umi nanti. Nah. Reana dibantuin Umi. Lihat. Ya. Nih yang pertama, kita diciptakan oleh Allah yang pertama untuk beribadah hanya kepada Allah. Soalnya nih. Ya, pertanyaannya untuk apa kamu diciptakan? Ya, yang pertama. Sudah? Ya, untuk apa kamu diciptakan oleh Allah? Iya, memang Mbak Anipa mau diciptain sama siapa? Sama gondorwo? Bukan. Nah, diciptakan oleh Allah. Gondorwo aja diciptakan oleh Allah. Ya, untuk apa kita diciptakan oleh Allah? Yang pertama. Ya. Pada Allah. Yang pertama, untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, mentaat. Hah? Lama. Kecepatannya. Nah, yang kedua. Pelan-pelan. Yang pertama apa? Untuk beribadah kepada Allah. Umar, menulis gak? Nggak bawa. Nggak bawa. Aduh. Yang kedua. Untuk mentaatinya. Untuk mentaatinya. Yang ketiga, untuk melaksanakan perintahnya. Yang ketiga, untuk melaksanakan perintahnya. Yang terakhir, yang keempat, untuk yang kedua untuk mentaatinya. Untuk melaksanakan perintahnya. Nah, yang ketiga, untuk melaksanakan perintahnya. Yang keempat belum. Yang kedua untuk mentaatinya. Yang ketiga untuk melaksanakan perintahnya. Perintah Allah. Tadi dulu Anipa, yang lain belum. Untuk apa yang tadi yang ketiga? Yang ketiga melaksanakan perintahnya. Itu Fatimah nulis gak? Dah? Nah, udah. Yang keempat. Untuk meninggalkan larangannya. Meninggalkan larangannya. Ya, diulangi ya. Sini Reana, lihat Abi ke sini. Jangan lihat ke Uminya, lihat ke sini. Lihat Rana. Rana lihat ke sini. Ya. Dah. Meninggalkan apa? Larangannya. Nih diulangi nih. Kita diciptakan oleh Allah yang pertama untuk beribadah hanya kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita dihadirkan ke sini bukan cuma untuk makan, bukan untuk cari uang, bukan untuk main, tidur, juga untuk beribadah. Bahkan tidurnya kita, makannya kita, itu untuk menopang supaya kita bisa beribadah. Ngerti gak sih ini? Supaya kita bisa beribadah. Nih misal begini, Iza, udah makan gak tadi? Udah, makan pakai apa? Hah? Apa? Burung perkutut. Dia tanya pas berbuka. Pakai donat. Pakai donat. Makan nasinya. Wah, iya. Misalkan Iza makan pakai donat. Nah, ini Iza niatkan makan pakai donat supaya nanti kuat sholat Isya. Begitu. Terus nanti malam nih Ukasya tidur. Ukasya tidur niatkan supaya kuat beribadah. Begitu. Bisa pahami enggak, Ukasha? Jadi kita ini tidak seperti hewan. Kalau hewan itu lihat tuh kebo di kuburan depan tuh, kambing. Ya, apa tuh tiap hari aktivitasnya kerbo itu? Kerjaannya apa? Makan, cari rumput, tidur, makan lagi, berantem, berenang. Ya, berenang tuh di empangnya kan? Lihat tuh, ayamnya Mas Patur depan. Nah, ayamnya Rupaida. Tiap hari ngapain aja tuh ayam? Makan, tidur, berantem. Ya itu, tapi kalau ini Umar gak boleh kayak begitu. Umar bukan cuma makan tidur aja, mesti beribadah supaya kita bisa beda sama ayam. Ya, jadi manusia diciptakan untuk beribadah. Kalau cuma makan, main, itu nanti kayak anak kambing. Ya, anak kambing tuh yang di kuburan tuh kan sering lihat kan? Ayam diciptakan karena untuk membangunkan orang. Itu kalau ayam jantan, benar Rukasya. Makanya gak boleh mencela ayam. Kenapa? Karena ayam membangunkan orang untuk sholat. Gak boleh dicela ayam. Iya, ayamnya jelek. Gak boleh begitu. Kemudian tadi yang kedua apa? Tujuan kita diciptakan oleh Allah. Untuk mentaati Allah. Ya. Kita ini hamba. Kita ini hamba Allah Rabb. Apa sih hamba? Kita yang beribadah kepada Allah. Kita menyerahkan diri kita untuk Allah. Ya, jadi kita ini di dunia untuk beribadah kepada Allah. Ya, makanya nih salah satu bentuk beribadah kepada Allah berbakti kepada kedua orang tua. Ya, berbakti kepada orang tua itu bagian dari ibadah. Kenapa mesti berbakti kepada kedua orang tua? Supaya kita beribadah kepada Allah. Ya. Boleh enggak ngelawan orang tua? Enggak, itu maksiat. Apa itu maksiat? Melawan Allah. Ya, tidak mau taat pada Allah. Allah perintahkan kita untuk beribadah, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Itu dan juga yang ketiga melaksanakan perintah Allah. Tuh perintah Allah kepada kita untuk sholat, puasa, zikir, haji. Wah, belum Umar. Nanti Umar mungkin udah manasik haji di TK kemarin. Tapi haji betulannya belum. Apalagi berbakti kepada orang tua, itu perintah Allah. Yang keempat tadi apa? Yang keempat tadi apa? Untuk meninggalkan larangannya. Meninggalkan larangan Allah. Allah melarang kita melawan kedua orang tua. Allah melarang kita untuk berbicara keras di depan orang tua. Allah melarang kita untuk berantem sama teman. Ya, gak boleh. Nah, ini adalah melaksanakan tujuan kita diciptakan oleh Allah. Kita diciptakan oleh Allah untuk empat ini. Diulangi ya. Untuk beribadah kepada Allah semata. Gak boleh beribadah kepada malaikat, nabi, jin. Gak boleh. Kepada patung, gak boleh. Ya, yang kedua tadi apa? Untuk mentaati Allah. Kita taat pada Allah. Ya, apa yang Allah perintahkan. Yang ketiga, melaksanakan perintah Allah. Yang keempat, meninggalkan larangan Allah. Ya, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berikutnya, wasyirku a'dhamu dzanbin usyallahu bih. Nah, ini berikutnya. Syirik adalah dosa besar yang Allah dimaksiati di situ. Jadi syirik adalah dosa yang paling besar. Ya. Nah, dosa yang paling besar itu apa? Dosa yang paling besar apa? Syirik. Syirik itu apa? Memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya, jadi apa itu syirik? Memberikan ibadah kepada selain Allah. Ibadah itu misalkan apa? Doa itu ibadah. Kalau kita berdoa kepada Allah, maka itu kita beribadah kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Ya, doa itu adalah ibadah. Jadi kalau kita berdoa, berdoanya kepada jin penunggu kuburan misalkan. Ya, wahai jin, wahai wali, tolong saya, selamatkanlah saya dari azab kubur, selamatkanlah saya dari neraka. lancarkanlah rezeki saya, berarti dia beribadah kepada jin tersebut. Gak boleh. Kalau beribadah kepada jin kan gak boleh. Beribadah kepada malaikat boleh gak? Kan malaikat baik. Boleh gak? Gak boleh. Nah, beribadah kepada Nabi Muhammad boleh gak? Kan Nabi Muhammad lebih baik daripada malaikat. Boleh gak? Gak boleh haram. Karena dia diciptakan dengan Allah. Semua diciptakan dengan Allah. Jadi kita beribadah dengan Allah. Ah, betul Kasya. Karena semuanya malaikat, nabi, jin, manusia diciptakan oleh Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur alam semesta ini. Maka kita hanya beribadah kepada Allah. Dan syirik tadi, memberikan ibadah kepada selain Allah. Catat tuh, apa yang dimaksud dengan syirik? Memberikan ibadah kepada selain Allah. Dicatat itu. Memberikan ibadah kepada selain Allah. Syirik adalah memberikan ibadah pada selain Allah. Syirik adalah memberikan ibadah kepada selain Allah, Umar. Kepada Allah. Memberikan ibadah, syirik adalah memberikan ibadah kepada selain Allah. Reana diapalin aja ya sama Umar ya, yang belum nulis ya. Ya copot colokan kipas ini. Nah, enggak apa-apa. Dah. Lanjut lagi. Apa contoh syirik? Berdoa kepada selain Allah. Apa contoh syirik lagi? Seperti tadi, menyembelih kambing, nyembelih hewan diberikan untuk selain Allah. Apa? Oh, nak. Berdoa kepada selain Allah. Nulis. Berdoa kepada selain Allah. Yang kedua. Hah? Contoh syirik. Dicatat Ukasya. Yang kedua contohnya. Memberikan sembelihan untuk selain Allah. Memberikan sembelihan untuk selain Allah. Ini memberikan sembelihan untuk selain Allah. Contohnya gimana? Tadi kan sembelihan ada tiga ya. Nah, bisa diulangi nggak tadi sembelihan ada tiga macam? Sembelihan yang apa? Mubah. Yang mubah? Ibadah. Syirik. Nah. Kalau yang mubah tadi kayak Fuad, motong ayam dimakan sendiri. Tukang kambing, potong kambing buat jual sate. Untuk selain Allah. Nah, menyembelih untuk selain Allah. Kalau sembelihan ibadah, kita idul kurban menyembelih untuk Allah. Nah, sembelihan yang syirik itu. Ya, sembelihan yang syirik, menyembelih ayam, hewan, burung, semua untuk diberikan kepada selain Allah. Ya. Kalau bukan hewan, boleh enggak sembahan yang lainnya diberikan sesaji kepada selain Allah? Semisal beras, kopi, telur, boleh enggak? Kan itu bukan hewan yang disembelih. Kopi, telur, kemudian kue diberikan kepada selain Allah. Boleh enggak sebagai sesaji? Sesajen. Boleh enggak? Enggak boleh. Itu semua enggak boleh. Itu sama dengan memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya. Nah. Yaitu syirik. Nah, nih. Tadi pengertian umumnya aja. Sekarang yang di buku. Apa yang dimaksud dengan syirik? Yang dicatat tadi aja, itu kesimpulannya. Ini dengerin aja. Ayya ja'ala lillahi niddan yad'uhu au yarjuhu au yakhafuhu au yatawakkalu alaih au yarghabu ilaihi min dunillah wa ghairu dhalika min anwa'il ibadat. Syirik adalah seorang menjadikan tandingan bagi selain Allah, yang dia berdoa kepadanya, berharap kepadanya, kepada selain Allah tadi, takut kepadanya, bertawakal kepadanya, ya. Dan yang lainnya dari segala macam ibadah, kayak tadi dia berdoa kepada selain Allah. Ya. Tadi apalagi contoh syirik menyembelih untuk selain Allah. Nah, ini ya, syirik terbagi menjadi dua. Syirik akbar, satu lagi syirik asgor. Apa itu syirik akbar? Syirik besar. Syirik asgor itu apa? Syirik kecil. Syirik akbar itu contohnya apa? Tadi menyembelih untuk selain Allah, berdoa untuk selain Allah. Kalau syirik kecil gimana contohnya? Bersumpah dengan nama selain nama Allah. Contohnya gimana? Misalkan ada orang yang bersumpah demi NKRI, itu enggak boleh. Ya? Hah? Apa, Kak? Ya, tuh, di komiknya ada. Ya. Nah, itu menyembelih untuk apa namanya? Bersumpah untuk selain Allah itu syirik. Maka kalau kita bersumpah mesti dengan nama Allah. Demi Allah. Kita kalau menyembelih hewan buas dosa. Hewan buas? Hewan buas apa? Harimau. Memangnya Ukasnya berani nangkap harimau? Hah? Kalau hewan buas gak boleh dimakan. Ya, gak boleh. Yang disembelih itu hewan-hewan ternak. Kambing, sapi, domba, ayam, bebek. Iya. Kelinci. Tuh Alipa doyan tuh kelinci. Ya. Ya, tadi itu. Syirik jadi terbagi dua. Jadi apa? Syirik akbar, syirik asgor. Syirik akbar, syirik besar. Syirik asgor, syirik kecil. Syirik kecil itu semisal bersumpah dengan nama selain Allah. Apalagi? Riya. Apa itu riya? Riya itu kalau ibadah ingin dilihat. Ingin didengar. Ya, puasanya kenapa? Biar dapat duit. Ya, itu gak boleh. Kita itu harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Ya. Artinya beda kalau belajar di sekolah. Kalau di sekolah gak apa-apa, sama aja. Kalau di sekolah apa? Ya sama, memurnikan ibadah niatnya. Jadi kita itu memurnikan. Misalkan kita ini lagi puasa. Untuk apa kita puasa? Karena Allah. Jangan karena takut sama Umi sama Abi. Ya, karena Allah. Jadi nanti gak perlu lagi diiming-imingi. Siapa yang puasa nanti dapat hadiah. Udah tahu. Ya, kita ini puasa karena Allah. Ya. Dapat pahala lah Umar, masa gak dapat pahala? Insya Allah dapat pahala. Ya, nah bedanya syirik akbar, syirik asgor itu apa? Syirik besar, syirik kecil. Kalau syirik besar, perbedaannya apa? Bisa mengeluarkan dari agama Islam, keluar dari agama Islam. Kalau orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, demi NKRI, demi Mangunjaya, demi Pak Jokowi, demi Pak Prabowo misalkan, ya, dia bersumpahnya begitu. Dia keluar dari Islam nggak, Aziza? Keluar dari Islam nggak? Keluar dari Islam nggak? Bukan, itu syirik kecil. Tidak keluar dari Islam. Ya, ada orang sholat supaya ingin dilihat sholatnya. Keluar dari Islam nggak? Tidak, hanya syirik kecil. Ya, tapi kalau nanti dia berdoa untuk selain Allah, memberikan sembelihan untuk selain Allah, sholatnya untuk selain Allah, sujudnya kepada selain Allah, baru ini dia yang bisa keluar dari Islam. Ya, dia nggak diampuni selama-lamanya kalau dia tidak bertobat. Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni jika Allah disekutukan, jika berbuat syirik kepada Allah. Kemudian sekarang definisi ibadah. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Dicatat. Catat. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah adalah ibadah adalah apa yang dimaksud dengan ibadah? Kan kita diciptakan oleh Allah untuk apa tadi? Untuk apa tadi yang pertama? Untuk apa? Beribadah kepadanya. Beribadah kepadanya, kepada Allah. Nah, sekarang kita mesti tahu apa itu ibadah. Ya, biar kita tahu. Ibadah itu adalah. Nih, dengerin dulu. Allah. Ibadah itu adalah segala yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi. Dicatat. Segala atau setiap yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi. Segala yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi. Yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi. Sudah? Segala yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi, baik berupa perkataan, berupa perkataan. Sini Rana, maafi. Oh, sini. Cinta dan. Sini, sini duduk Rana, maafi. Cinta dan. Ya. Nah, segala yang Allah cintai maupun yang Allah ridhoi berupa perkataan dan perbuatan. Baik berupa perkataan dan perbuatan. Yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi berupa perkataan. Udah dan Isa belum? Belum. Itu ada Nisa belum? Bukan, itu iya. Bukannya? Di sini belum. Ya. Ya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang nampak maupun yang tidak nampak. Nih dikasih contoh. Sudah ditulis semua belum? Ayo kasih ditulis. Nanti dihafal ya. Ini baik berupa. Baik berupa perkataan. Baik berupa perkataan atau perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Sudah? Perkataan. Yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan perbuatan. Kakak, nanti kalau udah selesai ambilin kain lap ya, penpel, tuh bahasa tuh di belakang. Nah, kita dengerin adzan dulu. Habis adzan kita lanjutkan, insya Allah. Jawab adzan. Kalau ada muadzin, dijawab. Allahu Akbar. Jawab adzannya ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Umar capek. Nyender. Didengerin azannya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua nama Muhammad Rasulullah. Bila la haula wa la quwwata illa billah. Doa bisa Jan? Allahumma rabba hadihi da'watit tamah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal abasu maqaman mahmudah wal alladhi wa'adta. Nah, kita lanjut. Tadi ibadah adalah, ya lanjut lagi, segala yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Nah, sekarang kita bahas segala yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan. Sekarang misalkan perkataan, ya perkataan kita berdoa, lihat di contohnya wa minha addu'a. Ya, di antaranya berdoa. Ini doa ini Allah cintai. Siapa yang enggak berdoa kepada Allah, maka Allah marah sama dia. Kita mesti berdoa sama Allah. Ya, jangan kita meninggalkan doa. Enggak perlu khawatir doa kita belum dikabulkan. Tapi kita mesti berdoa. Ya, Justru orang-orang yang meninggalkan berdoa diancam oleh Allah. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah, dari berdoa kepadaku, maka mereka kelak akan masuk neraka dalam keadaan hina. Ya, jadi kita berdoa ini dicintai oleh Allah. Ya, ini perkataan, kemudian perbuatan. Semisal berpuasa. Ini dicintai oleh Allah. Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li. Semua amalan anak Adam, sholatnya, zikirnya, itu semua untuk dia sendiri. Kecuali puasa. Aku yang, karena puasa itu untukku. Aku yang akan mengganjarnya, kata Allah. Maka puasa dicintai oleh Allah. Diridhoi oleh Allah. Ya, apa? Mengganjar itu diberikan, dibalas pahala. Diganjar, ya. Diganjar, diberikan, dibalas. Nah ini, semisal apalagi melaksanakan sunnah Rasulullah. Ya, kalau kita melaksanakan sunnah Rasulullah, semisal pakai siwak, kalau mau sholat, kalau mau wudhu, ya. Semisal, apalagi yang laki-laki pakai celananya, pakai sarungnya, di atas mata kaki. Ini sunnah Rasulullah. Kalau sunnah Rasulullah kita lakukan, maka ini ibadah. Kenapa diibadah? Karena sunnah Rasulullah dicintai oleh Allah. Allah berfirman di surah Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, wahai kalian, jika kalian mengaku-ngaku cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kalian. Maka semua amalan sunnah kalau kita lakukan dengan niat karena Allah, maka itu dicintai oleh Allah. Maka itu adalah ibadah. Ini amalan yang nampak. Yang tidak nampak itu apa? Amalan-amalan hati kita. Yang tidak nampak, ya. Yang tidak nampak, amalan hati kita. Ya, kita membenarkan bahwa Allah yang berhak diibadahi. Kita membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Nah itu, ya Allah Ta'ala berfirman mengenai doa, bahwasanya doa dari ibadah. Ya Umar udah ngantuk, belum ngantuk, udah ngantuk belum Umar? Ngantuk. Yang ngantuk gak dapat hadiah. Nah, hadiahnya nih lihat nih, banyak. Apaan kakak? Jawab dulu. Ntar dulu, gak sabar ini, gak sabar mau jawab apa dapat hadiah? Dua-duanya. Nah, diantara ibadah adalah doa. Ya, Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Apa kak Rana? Dede, apa dek? Sini dek. Ya, wa annal masajida lillah, bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah kalian berdoa, menyeru, minta-minta kepada siapapun di samping kalian meminta berdoa kepada Allah. Gak boleh kita berdoa kepada Allah, besoknya kita berdoa kepada selain Allah. Gak boleh. Ya. Nah ini. Wadalilu ala anna da'wata ghairillah kufrun, dalil bahwasanya berdoa kepada selain Allah adalah kekafiran, adalah kekufuran. Jadi yang berdoa kepada selain Allah itu kufur. Ya, apa itu kufur? Apa itu kafir maksudnya? Keluar dari Islam. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Siapa yang berdoa di samping dia berdoa kepada Allah, tapi dia berdoa kepada Tuhan yang lain. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah aku. Besok dia berdoa, ya wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, wahai Nyi Roro Kidul, wahai Mbah Wong Rekso, wahai Habib Empang, wahai Mbah Priuk, wahai penunggu makam TPU Mangunjaya, jin misalkan. Dia berdoanya ke situ. Allah berfirman, la burhana lahu, yang dia tidak punya bukti, keterangan dalil itu boleh dari agama Allah, dari agama Islam. Fa innama hisabuhu inda rabbih, maka hisabnya kelak di sisi Allah, nanti dia akan dihisab di sisi Allah. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang kafir, orang kafir itu tadi itu yang berdoa kepada selain Allah, itu dia tidak akan beruntung. Ya, tidak akan beruntung. Tidak akan beruntung orang-orang kafir itu, ya. Jadi sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan lagi kajian kita di buku kita ini di halaman 10. Ya, sekarang kita soal jawab. Tutup buku. Tutup buku, tutup buku. Tutup buku. Enggak apa-apa, seadanya aja ya. Dijawab ya. Seadanya aja. Nah. Ayo. Eh, Umar, tutup buku bukan tutup muka. Kok Umar tutup muka? Tutup buku. Kok tutup muka dia? Tutup buku. Nah. Ya. Lihat, tadi siapa yang bisa jawab? Ini hadiahnya dua nih. Hadiahnya dua. Tunjuk tangan, siapa yang paling cepat? Apakah yang dimaksud dengan ibadah? Fuad. Ibadah adalah segala yang dicintai Allah dan diridhoi. Dan diridhoi. Iya, iya. Nang ning. Gak bisa. Terusin. Siapa? Ya? Tadi. Ayo. Oh, ukasnya. Hah? Segala yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Gak boleh lihat buku Anifa. Hah? Yang nampak maupun yang tidak nampak. Apalagi? Baik. Yang berupa perkataan dan perbuatan. Perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Bisanya keroyokan, hadiahnya batal. Gak jadi, ya. Hadiahnya gak jadi. Berikutnya, untuk apa Allah menciptakan kita? Aisyah. Terus? Kan ada empat tadi. Isa. Ayo, dari sini, Mas. Untuk menaati perintahnya. Terus? Isa. Untuk beribadah kepadanya. Untuk menaatinya. Terus? Melaksanakan perintahnya, menjauhi. Cie, pintar. Barakallahu fiik. Ya. Lagi. Nah, ini lagi. Sebutkan dua jenis kesyirikan. Nah, Aziza. Syirik apa aja? Syirik dua jenis kesyirikan. Syirik akbar. Terus? Syirik akbar itu contohnya apa? Beribadah kepada selain Allah. Kalau syirik asghar? Bersumpah dengan nama selain Allah. Syirik akbar perbedaannya apa? Satu aja dengan syirik asghar. Aziza. Syirik akbar bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kalau syirik asghar? Syirik asghar tidak melakukan pelakunya. Tidak mengeluarkan. Masya Allah, barakallahu fiki. Apa yang dimaksud dengan syirik? Ukasya. Apakah yang dimaksud dengan syirik? Syirik adalah termasuk. Tadi dulu yang lain. Ima? Umar. Hilya, sini. Hilya tuh sendiri tuh gak mau, malah mau minta terus. Sama Abi. Rena. Hanifah. Gak mau deh. Fuad lagi. Beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada selain Allah. Memberikan ibadah kepada selain Allah. Cukup ya. Nanti hari sekarang hari Kamis, hari Sabtu kita lanjut lagi. Ya. Subhana. Ya, kita doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.